asale saka telo. Yen ra peto ati merodo gelo. Aja ngono endene, aja aja ngono. Aku dengan janji aku mengko gelo. Peto asale saka Motongan.